الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال lafaz-lafaz yang Nabi SAW membenci untuk mengucapkannya. Ya. Pada lebih kerik dibaca. Khobusat nafsi. Khobusat nafsi. Au jasad. Waminha anil al-inamu karaman. Wa qawla rajuli halakan nasu. Wa qawla idha qawla dhalika fahuwa ahlakamu. Wa fi maknahu fasadan nasu. Wa fasadan zamanu. Wa nakuhu wa hiya anil qawla. Mutirna binawi kada wa kada. Wa masya Allah wa syita. Wa minha an yahlifa bi ghairillahi. Wa minha an yakula fi khalqihi. Wa huwa yahudi. Wa huwa yahudiyun. Wa nahuhu. In fa'ala dhalika. Wa minha an yakula bisultani. Malikul muluki. Wa minha qawlu sayyidi. Abdi wa amati. Wa minha sabbul lihli. Wa minha sabbul kuma wa sabbul diki wa du'a'u bidak wal jahiliyati kad du'a'i ila qabaili wal asabiyyati laha wa misluhu at-ta'asubu lil madhabi wa tariqati lil madhahib atau madhab lil madhabi wa tariqati wal masyaihi wa minha tasmiyatul isya'i bil-adamati tasmiyatun ghalibatun ya jaharu biha ismul isyari wa minha sibabul muslimi wa an yatanaja ismani duna salisin. Nah, baik. Faslun fi alfadin kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an tuqala. Ya, pasal-pasal terkait tentang lafaz-lafaz yang Nabi SAW membenci untuk lafaz tersebut diucapkan atau mengucapkan lafaz tersebut. Ya. Ya, jadi lafaz-lafaz itu ada tiga macam. Ada kata-kata lafaz yang thayyibah, yang baik. Ya, semisal apa? Ya, kalam thayyib, nasihat. Ya. Kemudian apa lagi? Tilawatul Quran, berzikir, dakwah, ini disintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ya, kalam khabis muharram. Kalam yang dibenci. Ghibah, kemudian namimah, ya, syatam sabak, sibab, mencela, ya. Ini kalam khabis, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh iblis. Nah, yang ketiga, kalam yang muhtamal. Ya, ada mengandung bisa bermakna mengandung makna baik, bisa juga mengandung makna buruk. Ya, maka kalam yang semisal ini seorang muslim mesti menjauhinya, tidak mengucapkannya. Karena ini ada kemungkinan-kemungkinan yang ini dan itu. Tayib. Qala rahimahullah taala fa binha khabuthat nafsi au jashat. Ya, darinya ialah ya. Orang yang menyatakan diriku jelek, diriku brengsek, ya. Nah, ini, karena khabis itu khabusa itu maknanya jelek, makruh, ya. Makruh ucapan-ucapan semisal itu. Wa minha ayyusamiyal inabu karman. Ya. Nah, dan juga enggak boleh menamakan inab itu pohon anggur, ya, nggak boleh dinamakan dengan nama selainnya, yaitu karman. Nah, ini kata Nabi SAW, ya, la takulu al karmu, walakin kulu al inabu. Ya, jangan kalian katakan buah itu adalah karmu, tapi ucapkanlah inab, anggur, ya, anggur. Nggak boleh inab dinamakan dengan karm. Karena yang namanya al-karmu itu adalah mukmin. Maka enggak boleh pohon, tumbuhan, buah-buahan dinamakan dengan nama mukmin. Ini enggak boleh. Cukup aja nama inab yang Allah namakan. Ya. Wa inabau wa qadda gitu kan? Wa jannatin min a'nab. Ya, maka Allah menamakan inab dengan namanya. Ya, dan kita menamakan anggur sesuai dengan yang nama Allah berikan, bukan karma. Ya, waqala wa qaulur rajul halakan nas, atau ucapan seseorang yang menyatakan halakan nas, halakan nasu, dia mengatakan binasa manusia. Ya, ini kalam yang buruk, tak boleh menyatakan demikian. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ini enggak boleh menyatakan halakan nas. Ini kalam yang buruk. Kenapa? Karena ini memvonis manusia bahwasanya mereka semuanya binasa. Ini kalau dari satu aspek, dari aspek yang lain, ya. Dia berarti setelah mengatakan manusia biasa, manusia binasa kecuali diri dia. Berarti ada unsur apa? Tazkiyah. Dia mentazkiyah, merekomendasikan, mensucikan diri dia sendiri. Dia menyatakan manusia aja yang biar binasa, saya enggak. Gitu. Allah besar. Ya. Makanya kata Nabi SAW, idza qala rajul qad halakan nas fa huwa ahlakahum. Ya, apabila seseorang mengatakan halakan nas, manusia binasa, maka dialah yang paling binasa di antara mereka. Dia yang sebenarnya yang paling binasa. Ya, fahuwa ahlakuhum. Ya, fahuwa ahlakuhum. Ahlak ini apa namanya? Isim tafdil. Ya, asyaddu, asyadduhum halakan. Nah, itu maknanya. Wa fi ma'nahu. Ya, kemudian ya, secara maknanya ini enggak boleh ya. Karena dia yang paling binasa orang-orang, enggak ada yang mentazkiyah diri dia sendiri. Wa fi ma'nahu fasadan nas au fasadaz zaman wa nahwu. Ya, karena ucapan halakat nas ini maknanya apa? Maknanya adalah ya, zaman manusia rusak, zaman rusak dan semisalnya. Zaman ini sudah rusak, manusianya sudah rusak. Nah, ini maknanya. Ketika seseorang menghukumi manusia binasa. Ya, semua manusia rusak kecuali diri dia. Ya, apalagi kalau maknanya fasadnya zaman, zaman rusak berarti ini mencela apa? Mencela dahar. Gak boleh mencela dahar. Dahar itu masa. Ya. Allah SWT berfirman, ya, anak Adam mencela. Anak Adam mencela. Ya, anak Adam menyakitiku. Dalam berat yang lain, Yasubbuni. Ibnu Adam, atau dalam ayat yang lain, yu'dhini Ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Kenapa menyakiti Allah, mencela Allah? Ya subhuna daham, karena mereka mencela masa. Wa ana adah, padahal akulah yang menciptakan masa. Uqal libu layla wa naham, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Kemudian wa naha sallam ayuqala mutirna binau in kada wa kada. Nabi sesalam melarang kita untuk mengucapkan hujan diturunkan kepada kita karena bintang ini bintang itu. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini dibawakan hadis ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Ya, ketika selepas salat subuh semalamnya hujan, maka Nabi sesalam selepas salat berpaling ke hadapan sahabat, masih ada lumpur hitam di jidat beliau karena bekas hujan. Maka Nabi bersabda, hal tadruna ma qala rabbukum, hal tadruna ma dzaqala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang Rabb kalian firmankan? Kita sahabat Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi menyatakan, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Apa amanu fa man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ya, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, subuh ini, pagi ini, ada di antara hambaku yang beriman dan kafir. Yang ada punya menyatakan kita diturunkan hujan karena rahmat dan karunia dari Allah, dialah yang beriman padaku, kafir kepada kawakib. Wa amman qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, kafirun bi mu'minun bil kawakib. Namun sampai menyatakan hujan diturunkan kepada kita karena bintang ini bintang itu, dialah yang kafir kepadaku, dialah yang beriman kepada bintang-bintang. Ya, ini ucapan kekufuran. Bal yaqul, namun dia menyatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan karena karunia, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kalau kita sudah dikasih rezeki hujan malah menisbatkan kepada selain Allah, ini mendustakan. Wa yaj'aluna rizqahum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian, ya, dengan kalian mendustakannya. Ya, yaitu menisbatkan rezeki kepada selain Allah. Nah, ini dalam bab apapun, hujan, uang, makanan, kesehatan, semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laha sallam ayyuqal ma syaa Allah wa syi'ta. Dan Nabi sallam melarang mengucapkan seorang masyaallah wa syi'ta. Ini enggak boleh, mesti pakai ataf apa? Summa. Masyaallah summa syi'ta. Karena kalau summa itu faedahnya tarakhi. Ya, faedahnya tarakhi diakhirkan. Tapi kalau pakai waw atifah masyaallah wa syi'ta, ah berarti baru. Ah enggak boleh. Ya, makanya Nabi sallam ketika dikatakan masyaallah wa syi'ta ya Muhammad Rasulullah, Nabi sallam marah menyatakan apa? Ataj'aluna. Ataj'alunani lillahi niddan? Apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai nidd, tandingan bagi Allah tabaraka taala? Ah ini berarti enggak boleh. Nah, ini lafaz-lafaz yang dibenci. Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya. Kemudian, ya, kalau dikatakan masya Allah syita, enggak bolehnya kenapa? Karena dia berarti ragu. Dia berarti menyatakan bahwasanya hamba juga punya masyiah, Allah juga punya masyiah. Hamba punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Ya, berarti semua ini terjadi atas kehendak Allah dan hamba berbarengan. Ini akidah siapa ini? Hah? Akidah siapa? Akidah siapa ini? Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Gak boleh, cuman mesti dia mengucapkan masya Allah summa anta summa fulan. Karena summa ini ditertib, ditarohi. Ada kemudian kalau waw? Enggak ada. Fahiyal jama' kalau waw, menggabungkan. Ya, atau antum mengatakan yang lebih afdol gini, masya Allahu wahdah. Masya Allahu wahdah. Baik. Ini afdol. Kalau boleh, masya Allahu summa anta, summa fulan. Yang haram, masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa masya'a fulanun. Ini haram. Ya, syirik. Tapi berat. Karena apa? Menisbatkan masyiah juga ada pada hamba yang selevel dengan masyiah pada Allah. Ya, paham sini? Hamba punya masyiah enggak? Punya. Wa ma tasyauna ila yasha'allahu rabbul alamin. Tapi masyiah hamba tidak akan terjadi kecuali jika telah dikehendaki oleh masyiah Allah rabbul alamin. Tadi kan dibaca sama Revi. Ya. Di ayat-ayat terakhir al-lisan. Baik. Wa minha, di antaranya ucapan yang dibenci, ayah li bi ghairillah. Bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik. Syirik apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik asghar. Tapi bisa jadi syirik akbar kalau dia menjadikan objek yang dia jadikan sumpah tadi, ya, seperti dia mengagungkannya seperti pengagungan dia kepada Allah. Demi NKRI, dia mengagungkan NKRI sebagaimana dia mengagungkan Allah. Demi Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi itu siapa sih? Jangan diucapkan ya, itu gak jelas itu Ibu Pertiwi. Siapa Ibu Pertiwi itu? Jangan-jangan Dewi-Dewi lagi, istrinya Dewa, istrinya Togut-Togut. Nah, demi negeriku, dia mengagungkan negerinya sebagaimana dia mengagungkan Allah. Maka ini enggak diragukan lagi, kata para ulama, diantara oleh Syekh Ar-Rajihi, ya, di syarah Tajrid Tauhid, ya, Al-Mufid, bahwasanya ini kufur akbar. Demi jiwa tanah darahku, padamu negeri, kami berjanji. Jiwa raga kami, dia mengagungkan negeri sebagaimana dia mengagungkan Allah, ini kufur akbar, murtad. Tak boleh. Ya, dia mengagungkan Allah semata. Yang lain di bawahnya. Ya, pengagungan kita terbesar setelah kepada Allah, kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah pun enggak boleh gulu. Apalagi kepada selain Rasulullah. Kok bisa kita mengagungkan sesuatu itu, ya, melebihi pengagungan kita pada Allah? Ini gak ragu lagi, ini kekufuran. Karena Allah diibadai dengan ta'zim, pengagungan. Ya, maka ta'zim diberikan kepada Allah. Dengan mahabbah. Mahabbah yang murni itu hanya pada Allah. Ya, gak boleh pada yang lain. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Ya, sampai-sampai para salaf menyatakan, ya, berdusta tapi bersumpah pakai nama Allah itu lebih disukai daripada jujur tapi bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Ini berdusta demi apa kamu? Dia bohong demi Allah. Bohong kan? Nah, itu mending dibanding dia jujur tapi dia bersumpah demi NKRI yang harga mati. Nah, jujur. Benar kamu melakukan gini? Benar. Memang kenyataannya benar. Ya, tapi dia bersumpah demi NKRI yang harga mati. Ini syirik. Syirik asghar. Bisa jadi syirik akbar kalau dia mengagungkan NKRI dia tadi. Sebagaimana pengagungan dia kepada Allah. Dibandingkan dengan yang dusta aja. Yang dusta. Benar kamu melakukan gitu? Benar. Padahal kenyataannya enggak. Demi apa kamu? Demi Allah. Ya. Atau dilihat lawan bicaranya enggak bisa bahasa Arab, digunain aja wawu atof. Wallah. Demi apa kamu? Wallah dan Allah. Dia enggak maksudkan demi wallahi, tapi wallahu. Allah. Wallah. Wallah apa? Wallahi apa wallah? Wallah. Takut dia. Ini ada pengagungan lagi kepada Allah. Walaupun enggak boleh. Walaupun gak boleh, karena orang yang diajak bicara dia akan memahami dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi intinya, walaupun itu dusta juga gak boleh, tetapi mending dibandingkan dengan jujur tapi bersumpah atas nama selain Allah. Ya, kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Bahkan dalam ayat yang lain, faqad kafar. Tapi syiriknya syirik asghar. Bersumpah pakai nama Ka'bah boleh enggak? Wal Ka'bati demi Ka'bah boleh enggak? Enggak boleh, mesti pakai Warabbil Ka'bati. Warabbil Ka'bati. Enggak boleh pakai Ka'bah. Ya. Apalagi kalau orang-orang zaman sekarang ya, yang kalangan awamnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasul. Demi Allah tauhid, demi Rasulullah syirik campur aduk ini. Tauhid sama syirik. Demi Allah, demi Rasulullah katanya. Assalamualaikum. Wa minha ayyakula lihalbihi wa yahudi au nas'au wa nahwihi wa infa'ala kadha. Ya. Dan juga dalam sumpahnya, dan juga dibenci kalau seorang mengucapkan dalam sumpahnya dia menyatakan wa yahudi au nahwi infa'ala kadha. Semoga dia jadi Yahudi kalau dia melakukan itu. Wah. Dia bersumpah demi Allah kalau dia jadikan itu dia jadi Yahudi. Dia kedoain orang kafir kok. Harusnya kita mengharapkan orang-orang mukmin. Nanti malah ngarepin orang jadi Yahudi. Gimana itu cerita? Nah, ini, ha? Nah, ini enggak boleh. Ya? Nah, ini enggak boleh. Jadi seseorang apabila dia ingin melepas diri dari sesuatu hal, dia bersumpah, kemudian dia menyatakan bagi lawan bertikai dia, kamu jadi Yahudi atau Nasrani atau kafir kalau kamu melakukan ini dan itu. Nah, ini enggak boleh. Ya? Nah, ini enggak boleh. Wa minha ayyaqul sultan malikul muluk. Dan enggak boleh. Ya. Enggak boleh berkata mengucapkan kepada raja dengan menyatakan ya, malikul muluk raja di raja. Ya. Ini enggak boleh. Raja di raja, enggak boleh. Yang biasa-biasa aja. Gak usah berlebih-lebihan. Raja udah cukup. Gak usah yang berlebih-lebihan. Nah, Nabi SAW menyatakan apa? Inna akhna al-asna'in dallahi yawmal qiyamati rajulun tasamma malikal mulk. Nama yang paling hina di sisi Allah di hari kiamat kelak itu seorang yang menamakan dirinya sebagai malikul mulk. Ya, Syahan Syah, raja di raja. Padahal yang raja sesungguhnya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah Allah, ya Allah, engkaulah raja, raja di raja. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan tadi kepada dari siapa saja engkau kehendaki. Maka seorang raja dia menyadari kerajaan yang ada pada diri dia itu diberikan oleh Allah dan Allah pasti akan mencabutnya. Ya, apakah dia yang dimatikan atau kerajaan yang Allah hancurkan? Nah, atau ucapan gini, Qadir Qudat. Dialah hakim yang maha hakim gitu. Enggak boleh qadir qudat, enggak boleh. Ya. Hanya harus mengatakan inna rabbaka yaqdi bainahum bil ya bil hikmi hukmi. Allah yang memutuskan. Allah al-qadi. Ya. Dan para hakim di dunia pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaulu sayyid abdi wa amati, dan ucapan seorang tuan yang memiliki budak menyatakan ini adalah hamba apa budak lelakiku, amah amati budak perempuanku. Nah, ini enggak boleh. Abdi wa amati. Kenapa? Ini tasyabbuh pada Allah. Allah lah yang berhak. Kita ini semua hamba-hambanya Allah. Ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yaqul sayyidi maulaya wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Wa yaqul fataya wa fatati wa gulami. Nah, itu gulami. Kalau kalian punya budak, ya, jangan mengatakan ini adalah abdi amati, tapi katakan ini adalah fataya. Ya, ini adalah pemudaku, pemudiku, gulami. Nah, maknanya budak juga. Tapi kalau abdun, nah itu kita hanya milik Allah, hambanya Allah. Ya, milik Allah. Jadi ya, hakikatnya kita ini semua adalah hamba Allah, bukan hamba-hamba yang lain. Wa minha sabbur rih, di antara ucapan yang dibenci adalah mencela angin. Ya. Dan mencela demam. Mencela angin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih. Ya. Fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Nah, itu yang diucapkan. Kata Nabi, kalau janganlah kalian mencela angin. Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian enggak sukai dari angin, ucapkan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha. Ya Allah, kami memohon pada Engkau ya Allah kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bih, kebaikan ya dari apa yang telah diperintahkan kepada angin ini. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan yang apa yang ada padanya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini enggak boleh mencela angin. Ya. Dia datang dengan perintah Allah, dengan kebaikan atau keburukan. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, rih, kenapa dinamakan rih? Ya. Li'anna rih min ruhillah. Tuh, lihat. Li'anna rih min ruhillah, kata para ulama. Ya. Baik, berikutnya mencela humma, mencela demam. Ya. Ini sebuah penyakit yang menimpa seseorang. Ya, di kedinginan, di demam, ini enggak boleh mencela penyakit. Ya. Dicap penyakit ini hobis ya. Atau yang lainnya enggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya demam ini merupakan takfirun lil muslimin. Takfirun, penggugur dosa. Ya, sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Maka enggak boleh disifati dengan yang jelek-jelek. Enggak boleh. Ya. Nabi SAW menyatakan apa? Ya, ketika ada seorang yang mencela demam dengan mengatakan humma akhzaha Allah, kata Nabi, mah, jangan ngomong kayak gitu. Ya, ya kepada Ummi Sa'id, seorang sahabiyah, kata Nabi, mah, la tasubbiha, jangan kamu ngomong gitu. Fa innaha tudhibu khataya al-mu'min. Nah, karena demam itu menghilangkan kesalahan seorang mukmin. Ya. Kama yudhibul kir khabasal hadid. Ya, sebagaimana api itu menghilangkan karat pada besi. Nah. Jadi demam itu menggugurkan dosa, jangan dicela. Ya, sakit apapun, yang migrain, nah, jangan dicela. Ya, itu kita justru mengharapkan pahala dari Allah. Ya, kita mengharapkan pahala. Itu kan dapat musibah. Ya, doa aja Allahumma inni a'udzubika min ajr fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, wa minha nahyu an sabiddik. Di antaranya ucapan yang dicela adalah mencela ayam. Nah, ini enggak boleh ya. Nah, enggak boleh kata Nabi la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan mencela ayam karena ayam ini membangunkan orang untuk sholat. Ya boleh dicela. Ya. Kalau diberkokok, itu membangunkan orang sholat. Ya. Wa naha 'anil du'a bidawal jahiliyah. Nah ini juga. Dan Nabi melarang seruan yang menyeru kepada jahiliyah. Nah, ini enggak boleh. Berbangga-bangga dengan jahiliyah, dengan suku. Ya. Gak boleh. Ya, ini kemarin lagi viral nih. Ada artis kafir ya, merasa dirinya gak punya darah Indonesia. Langsung orang-orang nasionalismenya muncul. Saya darah Indonesia. Saya darah Indonesia. Ngapain berbangga-bangga sama kayak gitu? Ya, gak penting ya. Gak penting. Gak nyelamatin kita kok di surga, di neraka, gak memasukkan kita ke surga kita kalau kita mengklaim saya Indonesia. Ya, gak penting. Dan orang-orang kafir negeri ini yang menyatakan saya Indonesia, gak percuma. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu, sedangkan dia mencari agama selain Islam, maka agamanya gak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Enggak boleh. Saya adalah orang Jawa. Ayo, Jawa mana? Sunda mana Sunda? Orang Bali mana Bali? Kalimantan mana Kalimantan? Sumatera mana Sumatera? Ini jahiliyah. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh kayak begitu-gitu. Ini jahiliyah. Oh, ini orang Indonesia, orang Malaysia. Ganyang Malaysia. Wah, ini jahiliyah. Enggak ada kayak gitu-gitu. Hatta terhadap Cina sekalipun ya ikhwan. Ya. Kalau Cinanya muslim, enggak boleh gitu-gitu. Ya. Cuman kalau dorongannya karena mayoritas Cinanya kafir, oke lah. Tapi terhadap kekafirannya, bukan karena bangsanya. Ya. Kalau bangsanya kita enggak mencela bangsanya. Ya. Kita enggak mencela bangsanya. Kita cela agamanya, kekafirannya. Dan enggak boleh kita kayak begitu-gitu, ya. Ya kata Nabi apa? Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong ketika tertimpa musibah, dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Dulu sahabat kayak begitu, waktu enggak tahu ketika bertikai Muhajirin Anshar, yang Anshar panggil, "Ya lil Anshar," yang Muhajirin, "Ya lil Muhajirin." Ya. Marahin sama Nabi, ditegur sama Nabi. "Woi Anshar, woi Muhajirin, mana nih? Woi." Kayak kita sekarang. "Woi orang Sumatera, mana nih? Woi orang Jawa." Ini jahiliyah. Ya. Khabith. Ah. Wa kad du'a ila al-qabail wal asabiyah laha. Ya, semisal menyeru kepada kabilah, kesukuan. Ya. Dan asabiyah mengajak kepada asabiyah, fanatisme kepada kesukuan tadi. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh kayak begini. Berantem sampai bunuh-bunuhan, bela suku. Nah, ini enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila tahta rayatin rayati immiyah yad'u asabiyah aw yansuru asabiyah." Ya. Faqitlatun jahiliyah. Siapa yang dibunuh di bawah bendera itu tadi? Fanatik itu tadi. Kesukuan tadi. Dia menyeru kepada asabiyah, fanatisme. Dia menolong karena asabiyah. Ya, yang suruh asabiyah, dan dia menolong orang lain karena asabiyah, fanatisme kesukuan. Maka dia terbunuh, terbunuhnya itu jahiliyah. Ya, dia terbunuhnya jahiliyah. Nah, ini enggak boleh ini. Ya. Nah, sekarang kita berusaha dibangkitkan tendensi kita, emosi kita digesek-gesek sama orang Malaysia. Malaysia mukmin. Ya, Malaysia itu orang beriman mayoritas. Ngapain kita mau terpancing digesek-gesek sama Malaysia? Gara-gara supporter bola mati. Gak boleh, kita kecam aja itu pembunuhannya. Gak usah dibangkitkan tendensi. Dulu di masa Bung Karno, tendensi itu muncul. Ya, ganyang Malaysia. Mau ngapain ganyang Malaysia? Emangnya Malaysia apa? No, ganyang no Australia yang kafir, jelas. No, ganyang Singapura yang dikuasai oleh orang kafir, jelas. Ya. Yang Singapura menjadi pusat ya, agen Mossad di Asia Tenggara karena dia menjalin hubungan diplomatik Singapura dengan Israel. Oh, ganyang Singapura, kenapa ganyang Malaysia? Malaysia mu'min. Malaysia itu mu'min. Oh, ganyang no Cina yang kafir, bukan Cina yang muslim. Cina yang kafir, Singapura. Nah, itu ganyang. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Kita berperang melawan Malaysia kayak gitu-gitu, ini asobiah, ini bangga Indonesia, ini jelek ya. Makanya jangan mau dibangkitkan rasa nasionalisme kita kayak kemarin tuh, ada darah Indonesia. Penting amat darah Indonesia. Hah. Penting amat. Makanya selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat dari azab neraka, gak penting kayak gitu-gitu. Hah. Gak penting sedikit pun, secuil pun gak penting ya ikhwah. Makanya jangan pernah ikut-ikutan. Darah Indonesia. Ya. Seorang mukmin enggak ada sikapnya kayak gitu. Darah Indonesia penting banget. Ya, mau darah Cina, darah Kamerun, yang penting mukmin. Beriman. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min. Percuma dia ngaku Indonesia tapi dia mencari agama selain Islam, mencari agama selain agama tauhid, maka enggak diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Nah, ini jangan mau dibangkitin rasa nasionalisme. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Makanya Syekh bin Baz di Sepuluh Salam, Syekh Saleh Fauzan di Durus Nawakidul Islam menyatakan nasionalisme itu kekufuran. Enggak ada seorang mukmin punya rasa nasionalis kayak gitu, enggak ada. Ya, kekufuran. Ya, yang Arab lo, pan Arab. Enggak ada kayak gitu. Kita semua cinta sama semua kaum mukminin yang ada di Cina, di Malaysia, hatta muslimin yang ada di negeri kafir sekalipun. Ada, kalau ada muslimin di sana kita cintai. Walaupun negara yang dia bermukim di sana musuhan dengan negara kita, tapi dia mukmin di sana. Kita cintai dia. Enggak ada urusan sama bangsa-bangsa kayak begitu. Ya, kita diikat oleh iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Enggak, kita enggak diikat oleh Indonesia, Malaysia, apa enggak ada urusan. Itu orang-orang awam aja yang kayak begitu. Hah? Orang-orang awam, kita orang muslim enggak kayak gitu. Enggak ada urusan kita sama Indonesia, Malaysia, apa enggak ada. Enggak ada, enggak penting kayak begitu. Mudara Indonesia kayak, mudara apa kayak? Hah? Enggak peduli kita. Wa misluhu ta'assub lil madahib wa tara'ik wal masyayikh. Ya, di antaranya juga ya, fanatisme buta kepada mazhab, kepada tariqah dan masyayikh. Ya, kemudian wa minha tasmiyatul isya bil atamah. Ya, dan menamakan salat isya dengan salat atamah. Ya, diganti atamah itu artinya apa? Kegelapan. Ya, ini enggak boleh. Allah sudah menamakan isya. Ya, min ba'di salawatil isya. Min ba'di salatil isya. Ya. Tasmiyatan ghalibatan bil atamah, tasmiyatan ghalibatan. Ya. Sebagai ghalibah yuhjaru biha lafdzul isya. Yang lafaz isya itu diejek, ya, diboikot, diganti dengan atama. Nah, ini enggak boleh. Nabi Allah telah menamakan salatnya malam itu setelah maghrib salat isya. Namun orang-orang jahiliyah menamakannya dengan atama karena mengejek. Maka kita tidak menamakan isya dengan atama selama-lamanya. Kita tinggalkan lafaz tersebut. Ya, diganti dengan lafaz yang syar'i. Ya, Allah berfirman min ba'di salatil isya. Nabi menamakannya dengan salat isya. Wa minha sibabul muslim. Di antara ucapan yang dibenci adalah mencela muslim. Ya. Di antara ucapan yang dibenci adalah mencela atau menghina muslim. Ini enggak boleh. Kata Nabi, sibabul muslim fusuqun. Mencela muslim adalah sebuah kefasikan. Sebuah kefasikan. Enggak boleh mencela muslim. Allah berfirman, "Fala tanabazu bil alqab." Ya, enggak boleh kasih julukan-julukan jelek. Bisal ismul fusuq badal iman. Ya, sejelek-jelek nama, ya, ada nama kefasikan setelah iman. Ya, enggak boleh mencela muslim. Bahkan kita enggak boleh memanggil seseorang dengan nama yang tidak dia sukai. Ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Naha sallallahu alaihi wasallam isnain duna salis. Nabi sallallahu juga melarang, ya, seseorang itu saling berbisik dua. Yang ketiga enggak diajak bisik-bisik. Ya tanah aja, enggak boleh. Enggak boleh demikian. Ya. Yang satu enggak diajak. Kata Nabi sallallahu apa? Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhar. Apabila kalian bertiga, jangan berdua aja yang bisik-bisik. Yang ketiga, orang yang ketiga enggak diajak. Ya. Kenapa? Nanti akan menjadikan dia jadi sedih. Enggak diajak gitu. Enggak diajak katanya. ini dibenci. Ya. innama najwa minasyaitan liyahzunan ladina amanu. Najwa, bisik-bisik itu dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Udah, apa Syekh Anwar? Udah, berarti kita cukupkan ya. Nah, nanti kita lanjut lagi di sini. Karena makanannya sudah datang. Berarti pertemuan berikutnya wanaha an tukhbiral mar'ah zaujaha bimahas ini mro'atin ukhra. Nah ini nih, seorang istri memberitahu suaminya kebaikan istri, kebaikan perempuan lain. Maksudnya apa? Menawarin, mas-mas tahu gak itu cantik deh dia, dia baik deh buat saya. Enggak ya, nawar diceritain gak ditawarin, bikin suaminya baper. Kata suaminya PHP kamu. Ini berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik.